atas apa yang kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Saat diriku dekat dalam sentuhan peluk kasihmu dan sayang, saat ku jauh dari jangkauan doamu ku sertakan. Maafkan diriku buat Petra Peto. Bunda, engkaulah muara kasih sayang, apapun pasti kau lakukan demi anakmu yang tersayang. Dalam langkahku bahagiaku seiring doamu. Terima kasih Petra.